demo tulis kata kita tak dengar Tok Imam baca bismillah di dalam solat, yakni di dalam sembahyang, maksudnya dalam baca Fatihah lah. Ha, maksudnya dalam baca, ketika baca Fatihah iaitu kita tak dengar Tok Imam baca bismillah. Dengar-dengar alhamdulillahirabbil alamin. Ha, ada dia. Ada kisah sembahyang, ha sembahyang siapa? Ada kisah sembahyang, we ada sanda ha sembahyang siapa? Maya kita ha. Ha gitu deh. Ada kisah sembahyang kita ataupun sembahyang Tok Imam? Ha, ihtimal tu. Padahal bismillah itu dalam mazhab kita, ha di dalam mazhab kita Muhammad Syafi'i. Oh, Mak Syafi'i lah dalam mazhab Mak Syafi'i. Oh, demon ni ya. Ha mazhab kita Muhammad Syafi'i. Ha bahasa apa panggil Mak Syafi'i lah. Ha mazhab Mak Syafi'i. Ha tu dia. Ha kok mana mazhab Mak Syafi'i pula dah? Ha Syafi'i nama dia ke apa dah? Ha? Nama apa? Muhammad bin Idris lah. Ha itu. No dah. Ha? Kenapa? Tak nama Idris eh? Imam Syafi'i ya? Ha? Nah, siap lah. Ha, jadi nak ayat atas mazhab Syafi'i. Nah, dia kita tulis mazhab Muhammad Syafi'i. Masa apa kita? Muhammad Syafi'i lah. Dibila ke masuk di dalam surah Fatihah bismillah tu. Kama dia kita tak dengar, tak apalah. Masalahnya dengar tak dengar kita tu tak jadi masalah. Yang masalahnya baca ke tak baca. Ha situ ya. Ha nah, baca ke tak baca. Masalahnya di situ. Nah. Jadi masalahnya kalau pada wakil tadi kita perlu kata kalau wakil dia tak baca. Ha, maka di si mazhab Syafi'i kita tu dia agak tidak sah lah kalau sekiranya dia tak baca. Ha, bila penama ni kita nak jemaah saat ni tu syarat nak sah jemaah tu kena zai makmum kata imam tu sah maya. We ada zai di hati kata imam tu sah maya. Kalau kita zai kata imam tak sah, maka tak sah kita ikut. Bukan nanti tu imam sah tak sah yang nak di zai kita. Bila dia tak baca bismillah, zai kita tak sah semaya dia. Bila tak sah, tak sah kita ikut. Kali kita dia tu kita nak kata tak sah, tak boleh zai kita ya kata dia semaya tak sah. Adapun diri dia, kalau dia tu penama ni zan dia sah kerana dia kata nak dia taklid mazhab hal apa Hanafi ke, tu dia mazhab Maliki ke. Tu dia ni mazhab hak yang tak wajib baca bismillah tu. Maka bila dia terkelip mazhab tu, mana sah dia tu? Maya dia tu sah. Kita nak ikut tu kena zai kata dia tu sah. Tapi kalau orang pandai belakor dia lihat belakor tak apa. Dia tak baca bismillah pun orang dia pandai jalan tu. Zai dia sah. Bila sah dia sah ikut. Adapun bila kita orang tak tahu banyak jalan, ada tahu jalan ni ya. Nah itu kan. Tiba dia pun tak baca bismillah, zai kita maya dia tak sah. Bila zai maya tak sah, kita tak sah ikut dia. Tak boleh nak ikut-ikut tak sah. Nah, yalah tu. Kali tu dengar tak dengar tak ada jadi masalah. Nah, naknya dibaca tak baca. Terkadang dia baca kita tak dengar sebab dia baca koho. Naknya dibaca. Nah, situ masalah situ ya. Nah, kalau dia kita tak dengar tapi pada wakil dia baca, tak apa. Dia terkadang orang ni tak baca dia, dia baca koho boleh jadi. Ha, apa kita husnizan, kita suka baik banyak lagi lah jalan-jalan bagi orang tahu tu. Tetapi perlunya dinasihat kepada kita nak jadi imam kena ra'i lah. Kena ra'i lebih-lebih lagi kita maklum dah. Di tempat kita ni orang panggil terkenal dengan orang apa orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Kerana kita mengaji cara fiqh tu kita di tempat kita ni kita mazhab Syafi'i siapa dulu. Dah kita kan. Kita mazhab Syafi'i siapa dulu, apa orang panggil ulama tanah Melayu kita pun dia terjumuh daripada hak Arab jadi Melayu pun orang mazhab Syafi'i. Lalu itulah kita belajar hak tu. Sebab bab wuduk, bab najis, belajar mazhab Syafi'i semua. Sebab kita tak tahu kata anjing tu suci. Kita tak tahu. Kata babi itu suci. Hak kita dah tahu ke? Ani najih mughallazah. Kena dia tua kata kena sama. Ha, sama. Ha, maknanya kena basuh sampai 7 kali. Hak kita dah tahu tu mazhab Syafi'i tu. Pastu bila kita mengaji jadi lama banyak pun sikit kita temu oh hilah. Mazhab Malik suci apa kucing ani. Ha tu dia. Suci sepa kucing. Kucing kita duk riba, duk main ke apa, nak semaya, tak ada duk basuh apa sekali. Ini apa tu? Boleh kita mengaji oh, ada dia. Tapi mana kita belum pada mengaji banyak, kita tak tahulah tu. Tak kita kan? Air semaya dah tahu kata ne, rukun dia ne gitu. Batal wuduk setengah pada setuh laki perempuan batal. Kita duk boleh hak tu dah. Pamari dia mau ngaji-ngaji, oh wayak tak ada cara tak batal kerana gini. Oh jadi ambil tahu sekerak-sekerak gitu yalah. Tak tahu berhubung supaya kita mengaji hak sampai indah. Ha tu kan ayat tu tempat kita ni orang yang mengikut mazhab Syafi'i tu ramah. Dengan itu, nah bila kita nak jadi imam sekalipun kita pandai banyak mazhab pun kita ra'ilah. Jangan buat jadi keliru oranglah. Pandai hidup di kita. Pandai dah kena ada pengalaman gati. Nah kita nak pipin orang ke kena kita ada pengalaman, kena kita ada hikmah, ada bijak pandailah nak pipin orang. Kita tahu banyak ikut kita nak buat tapi ketika kita sorelah. Tu dia. Kita dak sorelah, tak ada apa nak semai sore macam sunat je kita. Tak ada apa tapi bila sebab ramai kita jangan buat jadi kelirulah. Pada keliru jadi susah. Susah benda tak ada apa hak tupuh ni tapi dah jadi keliru ya susah. Sebab itulah hukumnya haram di atas kita orang pandai bawa tubik perbuatan dan perkataan yang mengelirukan orang. Dia tak boleh. Kerana rusak. Dia rusak. Tu satu masalah.